بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim. Masih kitab hewan buruan, sembelihan dan hewan yang boleh dimakan. Kita sampai pada bab yang kelima tentang tidak bolehnya dimakan daging keledai jinak, daging keledai, dengan dalil-dalil yang banyak. Diharamkan oleh Nabi SAW pada perang Khaybar berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib. Berikut Nabi di waktu yang sama mengharamkan nikah mut'ah, ya. Berarti daging keledai sebelumnya boleh dimakan, nikah mut'ah sebelumnya dibolehkan, ya. Kemudian di waktu itu diharamkan oleh Nabi SAW. Hadis yang ke-4000 949, ya, 4949. Pada halaman 434, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, wa haddathana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddathana Ali ibnu Mushir anis Syaibani قال سألت عبد الله بن أبي أوفى عن لحوم الحمر الأهلية قال أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصبنا للقوم حمرا خارجة من المدينة فنحرناها فإن قدورنا لتغلي إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفأوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا فقلت حرمها تحريما ماذا قال تحدثنا بيننا فقلنا حرمها البتة وحرمها من أجل أنها لم تخمس. Ya, ini hadis yang kesekiannya dari bab, dalam bab atau di bawah bab yang kelima. Sangat banyak hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim. Ya, karena mungkin kesamarannya, karena awalnya halal, ya, sesuatu yang halal awalnya kemudian haram, nah, ini sulit orang meninggalkannya, sulit orang menerimanya, ya. Kemudian yang kedua, karena dia dekat dengan manusia, ya, dekat dengan manusia dan mudah jinak, ya. Kalau seandainya dia liar, sulit untuk menangkapnya. Kalaupun diharamkan, orang tidak terlalu terfitnah. Makanya banyak riwayat, ya, kita sudah baca hadis Ali, kemudian hadis Abdullah bin Umar, hadis Abu Tha'labah. Ya. Hadis ini adalah hadis Abdullah bin Abi Aufa. Hadis Abdullah bin Abi Aufa ditanya kepadanya oleh muridnya Asy-Syaibani an luhumil humuril ahliyah. Ditanya Abdullah bin Abi Aufa oleh muridnya tentang hukum daging keledai jinak. Faqal, Kata Abu Abdullah bin Abi Aufa menjawab, asabatna maja'atun yawma Khaybar. Pada perang Khaybar kami benar-benar kelaparan. Ya. Kemarin kita singgung bahwa pengepungan Khaybar ini lama. Ya. Lama, berbulan-bulan. Karena dia benteng berlapis-lapis. Ya. Ditaklukkan satu benteng, ada benteng setelahnya. Nah, inilah pemukiman Yahudi di zaman dahulu dan sampai sekarang, karena mereka umat yang paling penakut dan yang banyak, dan mereka perusak. Ketika orang diganggu, tentu orang akan melawan. Nah, ini yang mereka takuti. Ya. Ini yang mereka takuti, maka mereka melakukan persiapan-persiapan. Kata Abdullah bin Abi Aufa, kami benar-benar kelaparan pada perang Khaybar. Wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kami bersama Nabi. Perang tersebut memang langsung diikuti oleh Nabi. Wa qad asabna lil qaumi humuran, dan kami mendapatkan keledai-keledai yang lari dari kota, dari Khaybar keluar. Ya. Wa qad asabna lil qaumi humran atau humuran kharijatan minal Madinah. Ya, mereka berlarian dari kota dan keluar. Itu yang kami tangkap. Fanaharnaha, kata Abdullah bin Aufa bin Abi Aufa, kami sembelih. Fa inna qudurana la taghli. Ketika periuk-periuk periuk besar itu apa namanya? Belanga apa? Belanga. Ya, tempat memasak itu, tempat merebus memasak daging itu sudah mulai mendidih. Ya, sudah mendidih saking mereka memang serius memasaknya. Inna qudurana la taghli. Sungguhnya periuk-periuk kami sudah mendidih ketika memasak daging-daging tadi. Tiba-tiba idnada munadi Rasulillah. Tiba-tiba petugas yang mengumumkan dari sahabat mengumumkan pengumuman anikfa'u al-qudur. Ikfa'u tumpahkan. Ikfa'u tumpahkan periuk-periuk tadi. Wala tat'amu min luhumil humuri syai'an. Dan janganlah kalian memakan dari daging keledai itu sedikit pun. Jadi yang sudah hampir masak itu buang. Ya. Sudah hampir masak itu buang. Dan jangan makan sedikit pun, kata Nabi melalui pengumuman tadi. Fakultu, kata Abdullah, haramaha tahrima madza? Nabi mengharamkan ini pengharaman dalam bentuk apa? Apakah ketika kita, mungkin mereka beranggapan karena itu unta yang keluar milik orang. Alasan mereka itu mungkin untuk sejenak sementara. Ini pertanyaan saya kepada yang menyampaikan pengumuman tadi. Qultu haramaha tahrima madza? Qala tahaddatsna bainana. Akhirnya kami berbincang-bincang tentang, memang sudah mereka terapkan perintah tadi, mereka sudah terapkan, mereka telah patuhi. Cuma alasannya, ya, alasannya. Mereka berbincang-bincang, tahaddatsna bainana, faqulna, dan akhirnya kami memahami bahwa haramahal battata, pengharaman keledai ini selama-lamanya. Bukan karena kasus, ya, tetapi memang turun pengharaman keledai ini untuk selama-lamanya. Ya. Waharramaha min ajli annaha lam tukhammas. Ini sebagian alasannya bahwa diharamkan karena dia tidak termasuk harta rampasan yang dibagi-bagi lima. Ya, di sini artinya beliau mengharamkannya. Ya, beliau mengharamkan dengan alasan bahwa keledai itu belum dibagi seperlima. Ya, belum sebagi seperlima. Ini di antara alasannya. Tetapi alasan utamanya haram selama-lamanya. Ya. Jadi itu yang mereka perbincangkan. Apakah diharam selama-lamanya atau memang karena keledai ini kan ketika itu mereka sedang berperang, belum terjadi harta, belum dibagi-bagi harta rampasan, bahkan belum ditaklukkan Khaibar, belum ditaklukkan semuanya. Jadi keledai-keledai itu berlarian karena ketakutan, mungkin lepas dari jauh karena kekacauan yang terjadi di kota, mereka berlarian menyelamatkan diri dan ternyata mereka masuk perangkap. Maksudnya mereka tertangkap oleh para sahabat dan mereka sembelih, mereka masak. Jadi alasan yang diperbincangkan oleh para sahabat ketika itu ada dua. Yang pertama diharamkan karena memang diharamkan selama-lamanya. Yang kedua karena yang mereka tangkap itu belum dibagi-bagi. Ya, belum pembagian harta waris, belum pembagian harta rampasan perang. Sementara Khaibar itu harta rampasan perang yang besar. Ya. Ketika nanti ditaklukkan, ini luar biasa banyaknya. Ya, dari lahan perkebunan saja luas. Karena orang Khaibar ini terkenal pandai mencari lahan yang subur. Makanya di situ banyak, apalagi di beberapa waktu lalu kita belajar tentang perkampungan Bani Nadir. Wah, itu subur. Ya, Bani Quraidah sampai sekarang subur. Bani Quraidah itu tidak jauh dari Kubah. Ya, tidak jauh dari Kubah dan situ sangat subur, dan kita yang pernah ke sana melihat bagaimana di sana banyak kebun-kebun kurma. Ya. Banyak kebun-kebun kurma karena lahan sana yang luar biasa suburnya. Begitu juga Khaibar, makanya syariat bolehnya melakukan muzara atau mudharabah, yaitu lahan milik kita diolah oleh orang lain, itu mulai dari kasus Khaibar ini. Setelah ditaklukkan, sementara kaum muslim belum terlalu pandai bercocok tanam, maka Nabi SAW melakukan transaksi muzara dengan orang Yahudi. Khaibar, kalian kami biarkan tetap di sini, dan lahan ini sudah milik kaum muslimin, kalian olah, nanti hasilnya bagi. Ya. Hasilnya dibagi. Akhirnya mereka melakukan itu semua sampai nanti di zaman Umar. Di zaman Umar, barulah Umar mengusir semua mereka dari Jazirah Arab. Ya. Karena mereka memang tidak bisa berdekatan dengan siapapun juga, tidak akan bisa bertetanggaan dengan siapapun juga, karena mereka pengkhianat. Bani Israel pengkhianat, Yahudi pengkhianat. Tidak ada mereka perhatikan janji, sumpah, kesepakatan. Mereka sama sekali tidak peduli. Ini umat, jangankan manusia, Allah pun mereka khianati. Ya, Allah mereka khianati. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bercerita banyak dalam Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah yang dikenal dengan surat yang bercerita panjang lebar tentang Bani Israel. Bahkan Allah meminta mereka untuk bersumpah bahwa mereka akan beriman, mereka tidak mau. Lalu Allah ancam dengan mengangkat warafa'na fauqakumut-tur. Jadi di atas kepala mereka gunung besar. Kalau tidak mau mengambil sumpah beriman, maka maka ditimpakan gunung itu ke atas mereka. Akhirnya mereka bersumpah beriman, akhirnya selamat. Setelah itu mereka kufur lagi, ya, kufur lagi. Dan sekian banyak tanda-tanda. Ya, makanya di antara ayat yang tadi dibacakan oleh imam luar biasa cerita tentang Bani Israel. Bahkan sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, ya, fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa." Wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yahbitu min khashyat wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah. Hati kalian kasat setelah sekian banyak pelajaran-pelajaran, ibrah, nasihat, ya, cobaan, ancaman, tapi kalian juga tidak mau. Ya, hati kalian kasar, keras seperti kerasnya batu dan bahkan lebih keras daripada batu. Kenapa lebih keras daripada batu? Karena sebagian batu ada yang mengalir di celah, mengalirkan sungai. Sebagian batu ada yang memancarkan mata air. Sebagian batu ada yang jatuh dari tempat tinggi ke bawah karena takut kepada Allah. Dia keras tapi dia lembut ketika berhadapan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih, bertahmid, bertahlil kepada Allah Jalla Jalaluh. Nah, inilah alasan yang kedua menurut perbincangan para sahabat. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu bukan menerima begitu saja. Mereka juga menelaah, mereka juga menganalisa, mereka juga berpikir. Ya. Alasannya di pengharamannya, karena memang turun pengharaman secara abadi. Apapun alasannya, dan alasan hikmah yang pertama itu karena diharamkan. Kenapa kita mesti bertanya lagi? Allah sudah mengharamkan dan Allah Maha tahu. Ya. Yang kedua kemungkinan karena untuk kasus itu mereka menangkap keledai-keledai tadi sebelum dibagikan harta rampasan. Ya. Jadi haram. Nah, inilah analisa mereka, dan setelah itu baru mereka paham bahwa pengharamannya abadi. Pengharamannya abadi. Inilah riwayat yang ke-4949. Setelahnya 4950 Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Kamil Fudail bin Husain. Abu Kamil ini yang biasa diungkapkan oleh Imam Muslim dengan Al-Jahdari. Ya, seringkali dengan Al-Jahdari. Abu Kamil bin Al-Jahdari. Sekarang disebutkan nama dan nama ayahnya Fudail bin Husain. Wa haddatsana Abu Kamil Fudail bin Husain. قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا سليمان الشيباني yaitu Syaibani yang tadi ya. Syaibani yang tadi meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa namanya Sulaiman. حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول أصابتنا مجاعة ليالي خيبر. Kami benar-benar kelaparan di malam-malam Khaybar. Falamma kana yawmu Khaybar waqa'na fil humuril ahliya. Kami berhasil menangkap keledai-keledai jinak. Fantaharnaha, maka kami sembelih. Falamma ghalat bihal qudur, ketika periuk-periuk sudah mulai mendidih dengan daging-daging tadi. Nada munadi Rasulullah SAW, maka mengumumkanlah disampaikanlah pengumuman oleh sahabat yang bertugas mengumumkan anikfa'u al-qudur, tuangkan atau tumpahkanlah periuk-periuk. Wala ta'kulu min luhumil humuri syai'an, dan jangan kalian memakan sedikit pun dari daging keledai. Qala faqala nasun in faqala nasun innama naha anha Rasulullah sallam li'annaha lam tukhammas. Waqala akharuna naha an hal battata. Ini yang sama dengan tadi. Ketika ada larangan tadi, ada sebagian menganggap ini karena kita menangkapnya sebelum dibagi, dan ada yang mengatakan ini di pengharamannya abadi. Dan ternyata yang benar adalah pengharamannya abadi. Tidak ada pengecualian setelah itu. Kalau seandainya alasannya karena itu, maka akan ada penjelasan setelahnya. Ya. Kemarin saya haramkan kalian makan keledai, sekarang makanlah. Seperti ziarah kubur. Ya, Nabi SAW awalnya mengharamkan, kemudian ketika dia sudah selesai pengharamannya, diperintah oleh Nabi, ya, sekarang ziarahilah. Nah, ini tidak ada sampai Nabi meninggal dunia, tidak ada. Ya, tidak ada penjelasan dari Nabi bahwa keledai itu boleh dimakan lagi. Menunjukkan bahwa pengharamannya abadi. Ya. Hadis setelahnya 4951. Qala Imam Muslim mengatakan haddatsana Ubaidullah ibn Mu'adz qala haddatsana Abi qala haddatsana Syu'bah an Adiyyin wa huwa ibn Thabit qala sami'tu al-Bara' wa Abdullah ibn Abi Aufa yaqulan. Ini dua hadis ya. Ini dua hadis, nomornya dua. Yang pertama hadis Abdullah ibn Abi Aufa yang seperti yang sebelumnya. Yang kedua adalah hadis Al-Bara' ibn Azib. Di sini dua hadis, dua nomor. Berarti 4951 dengan 4952. 51-nya hadis Abdullah bin Abi Aufa, 52-nya hadis Al-Bara'. Karena dua sahabat yang meriwayatkan hadis yang sekarang ini. Sami'tul Bara' satu, wa Abdullah bin Abi Aufa dua. Yaqulan, mereka berdua berkata, asabna humuran fatabakhnaha fanada munadi Rasulullah sallam ikfa'u al-qudur. Bunyi hadisnya sama dengan hadis sebelumnya, perintah untuk menumpahkan periuk dan jangan makan sedikit pun dari daging yang hampir matang itu. Ya, ini ujiannya luar biasa ya. Kalau masih mentah mungkinlah, ini hampir matang, apalagi lapar. Ya, kalau tidak lapar mungkin tidak terlalu besar ujiannya. Atau lapar dagingnya masih mentah atau masih menguliti, kemudian tiba-tiba diharamkan, ya, mudah sekali. Tapi kalau sudah hampir matang, hampir matang, sudah mendidih, perut lapar semua, ya, makanan yang lain sedikit. Wah, ini ujian yang luar biasa, tetapi mereka tak patuhi. Cuma mereka bingung ini alasannya apa? Apakah alasannya pengharaman selama-lamanya atau karena kita menangkapnya sebelum dibagikan harta rampasan perang? Ya, itulah alasan mereka. Adapun kepatuhan, tetap patuh. Semuanya menumpahkan dan tidak tersisa walau sedikit pun. Sampai kuahnya pun tidak ada. Kuah pun tidak ada. Luar biasa para sahabat Nabi, apalagi mereka sallallahu alaihi wasallam, apalagi mereka hendak berperang atau dalam berperang. Makanan tidak ada, ada dapat makanan hampir dimasukkan ke mulut haram. Ya. Subhanallah. Inilah kemuliaan mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dua ya. Yang pertama hadis Bara. Yang kedua hadis siapa? Abdullah bin Abi Aufa. Jadi nomornya dua. Nomornya dua. Setelahnya 4953 Imam Muslim mengatakan haddatsana Ibnu al-Musanna wa Ibnu Bashar qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala al-Bara' itu yang al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala an asabna yawma Khaybar humuran fanada munadi Rasulullah sallam an ikfa'u al-qudur. Hadisnya sama bunyinya dengan hadis sebelumnya, cuma di sini riwayatnya dari al-Bara' saja yang sebelumnya bergabung. Ya, jadi perawinya nanti bercabang-cabang, ujungnya kedua-dua sahabat ini. Ya, kedua-dua sahabat ini itu Adi ibn Thabit mendengar hadis ini dari dua sahabat. Ya, dia meriwayatkan sekaligus kedua-duanya kepada murid-muridnya dan sekarang ini dibawakan oleh Imam Muslim dengan dua itu, dengan dua guru. Maka kita membuatnya dengan dua nomor, yaitu satu hadis Al-Bara', yang satu hadis Abdullah bin Abi Aufa. Setelahnya halaman berikutnya 4954 ya, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Kuraib wa Ishaq bin Ibrahim qala Abu Kuraib haddatsana Ibnu Bishr an Mis'ar an Thabit an Thabit bin Ubaid qala sami'tu al-Bara'. Ya, sami'tu al-Bara', ini hadis al-Bara' Ibn Azib radhiyallahu anhu yaqul nuhina an luhumil humr al-ahliyah, kami dilarang dari memakan daging keledai. Ya. Berikutnya 4955 Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Zuhair bin Harbin qala haddatsana Jarir an Asim an Syabi an al-Bara ibn Azib. Kata tadi kan semuanya Bara' Bara' Bara', tidak ada Azibnya. Inilah manfaatnya kita membaca riwayat itu dengan banyak jalan. Dengan itu kita tahu siapa orang-orangnya. Kalau yang pertama hanya Bara' Bara', siapa Bara' ini? Nah, ketika kita tahu bahwa ketika kita baca sanad yang lain, nah, maka disebutkan dengan gelar dengan nama orang tuanya Al-Bara' ibn Azib. Ya, karena di zaman sahabat itu Al-Bara' bukan hanya satu orang. Ya. Ya, bukan hanya satu orang Al-Bara' yang bernama Al-Bara', bukan satu orang. Ya. Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu an qala amarna Rasulullah sallam an nulqiya luhum al-humr al-ahliyah ni'atan wa nadhihatan thumma lam ya'murna bi aklihi. Kata Al-Bara', Nabi SAW menyuruh kami ya, membuang yaitu menumpahkan periuk-periuk tadi, daging keledai ni'ah yang masih segar, wa nadhija yang sudah masak. Jadi yang kalau yang segarnya dibuang tidak terlalu berat, yang sudah matang inilah ya. Jadi saking banyaknya mereka tidak satu kaligus memasaknya. Ada yang masih mentah, ada yang tadi dalam periuk dan sudah matang, ya tinggal dinikmati. Dan semuanya kata Abdul Bara diperintahkan oleh Nabi untuk dibuang. Thumma lam ya'murna bi'akli. Ini yang tadi saya isyaratkan. Setelah itu sampai Nabi meninggal dunia tidak ada perintah untuk makannya lagi. Nah, disitulah para ulama memahami bahwa pengharamannya abadi. Ya. Karena tidak ada perintah. Ya. Kalau seandainya ada perintah setelah larangan, para ulama ya, memperbincangkan. Seperti contoh yang tadi kita sampaikan, ziarah kubur dilarang oleh Nabi SAW awal-awalnya, kemudian nanti diperintah oleh Nabi. Sekarang ziarahilah. Dahulu saya mengharamkan atau melarang, sekarang ziarahilah. Ya. Berarti ziarah kuburnya sudah disyariatkan. Cuma hukumnya para ulama berbeda pendapat. Apakah dia wajib karena itu perintah, atau kewajibannya turun karena dia datang setelah dilarang? Kata mereka dalam usul, dalam pembahasan usul, ketika perintah datang setelah larangan, maka perintah itu hukumnya turun dari sebuah kewajiban. Tidak seperti perintah begitu saja, karena al-aslu fil amri lil wujub, asal dari makna perintah itu wajib. Ya. Nah, ketika perintah ini datang setelah sebelumnya dilarang, nah, ada makna yang kurang dari perintah wajibnya. Nah, sehingga yang rajih dari perbedaan pendapat ulama dalam hal menziarahi kubur ini adalah sunnah. Ya, bukan wajib. Kalau wajib berdosa kita tidak ziarah kubur. Ya. Dan inilah mazhab kita, inilah pendapat kita. Dan tidak sadar sama sekali kita mengharamkan ziarah kubur. Ya, seperti tuduhan yang dituduhkan kepada ulama-ulama yang berupaya, orang-orang yang berupaya untuk menerapkan sunnah Nabi. Tidak ada yang menerapkan ziarah kubur. Yang dilarang adalah ziarah kubur untuk diibadati. Kuburannya diibadati, datang ke sana. Ya, kuburannya jauh. Ya, kuburannya jauh, perlu uang 1,5 juta ya, untuk tiket pesawatnya. Atau biaya keberangkatan. Ini semuanya dilarang oleh Nabi ya, kecuali untuk 3 masjid. Dan ini yang membuat Abu Hurairah dikucilkan ya, ini membuat Ibn Taymiyah di penjara, Ibnul Jauzi di penjara, karena tuduhan orang-orang yang tidak memahami mengatakan dia mengharamkan ziarah kubur ya. Padahal yang dimaksud adalah ziarah kubur dengan mengeluarkan biaya perjalanan jauh, safar ya. Pergi ke tempat yang jauh, tujuannya ziarah kubur. Ini tidak pernah diperintah oleh Nabi, dan tidak pernah diterapkan oleh para sahabat. Para sahabat itu datang ke Madinah dari daerah-daerah jauh bukan untuk tujuannya menziarahi kuburan Nabi ya, tapi untuk sholat di masjid Nabi ya. Nah, ketika mereka sampai di sana, barulah disunahkan untuk ziarah kubur, termasuk kuburan Nabi ya, kuburan Baqi', kuburan Uhud ya. Ya. Ya, ini hakikat dari hukum menziarahi kubur, yaitu sunnah, ibadah, ketaatan untuk memberikan manfaat kepada yang sudah mati, yaitu mendoakan mereka dengan doa masuk kubur, assalamualaikum ahlad diyar, kemudian mengingatkan kita kepada kematian. Makanya alasan Nabi ketika memerintahkan sekarang ziarahilah oleh kalian, fa innaha tudzakkirukumul maut, karena ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada kematian. Kata Imam Ahmad, datang seseorang kepadanya mengeluhkan kerasnya hatinya, tidak ada rasa tenang, tidak ada rasa kebahagiaan dalam beribadah, payah untuk melakukan ketaatan. Kata Imam Ahmad, ya, alaika bil maqabir, hendaklah kau datang ke kuburan, maksudnya ziarah ya, ingat bagaimana keadaan orang yang dalam kubur sekarang saat itu sedang mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan. sementara kamu masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Nah, inilah contoh bahwa Nabi memerintah setelah melarang, sementara daging keledai ini tidak ada, seperti yang ditegaskan oleh Al-Bara di sini, wa thumma lam ya'murna bi aklihi. Kemudian setelah itu dia tidaklah memerintahkan kami untuk memakannya lagi. Nah, ini dipahami bahwa dia jadi haram selama-lamanya. Kemudian wa haddatsanihi Abu Sa'idin al-Ashaj qala haddatsana Hafsun yakni bin Aghiyat an Asimin bi hadzal isnad nahwa. Ini sanad yang lain dari hadis yang sama. Kita lanjutkan, masih banyak juga ya. Imam Muslim mengatakan wahdathana Ahmad bin Yusuf al-Azdi qala hadathana Umar bin Hafs bin Ghiyath qala hadathana Abi an Asimin an Amirin an Ibni Abbas. Hadis sahabat yang lain ya, hadis Abdullah bin Abbas. Jadi sekian banyak para sahabat yang meriwayatkan hadis tentang haramnya keledai, sangat banyak. Qala la adri innama naha anhu Rasulullah sallam min ajli annahu kana hamulatan nas fakariha an tadhhaba hamulatuhum aw harramahu fi yawmi khaybar luhumal humur al ahliya. Abdullah bin Abbas sama dengan sahabat yang lainnya, ia ketika itu tidak terlalu memahami maksud dari pengharamannya. Makanya dia mengatakan, saya tidak terlalu paham Nabi melarang memakan daging keledai itu karena keledai itu adalah hamulatan nas, dia adalah kendaraan angkut. Tapi kalau disembeli, tentu mereka sulit untuk membawa barang-barang bawaan. Apakah alasannya karena kalau disembeli nanti berkurang truk-truknya? Karena dia seperti yang kita sampaikan bahwa keledai ini kekuatannya untuk mengangkat luar biasa. Makanya ini diperumpamakan oleh Allah sebagai pembawa barang banyak dalam surah Al-Jumu'ah. Masalul ladzina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang diberikan kitab tetapi mereka tidak mengembannya, perumpamaannya seperti keledai yang mengangkat kitab. Dia mengangkat kitab yang banyak tetapi dia tetap dungu. Keledai itu perumpamaan binatang yang dungu, yang bodoh, padahal di punggungnya ilmu. Seperti itulah orang yang punya Al-Quran, punya kitab-kitab yang lain, tapi mereka tidak tahu apa-apa, tidak mahu memahami, tidak mahu menerapkan, tidak mahu membaca. Ini perumpamaan seperti keledai. Jadi keledai itu barang atau kendaraan angkut. Alasan menurut perkiraan Ibnu Abbas, mungkin karena itu kalau disembelih nanti tidak ada kendaraan untuk mengangkut barang. Karena dia adalah hamulatan nas, maka dia khawatir kalau disembelih kalau tetap halal karena tidak ada yang lain, maka akan habis kendaraan mereka. Atau kemungkinan yang kedua itu tadi, diharamkan selama-lamanya. Bukan karena alasan itu, tapi karena memang pengharaman itu yang turun. Dan Allah maha memilih. Dan pilihan Allah ketika mengharamkan sesuatu, itu yang paling bijaksana. Itulah hikmahnya. Allah mengharamkan. Dan apa yang diharamkan oleh Allah itu pasti buruk. Pasti membahayakan. Pasti merugikan. Berikutnya, 4957. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Muhammad bin Abbad wa Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Hatim wa huwa bin Ismail an Yazid bin Abi Ubaid an Salamah bin Al-Aqwa qala kharajna ma'a Rasulillah SAW alaihi wasallam ila Khaybar. Zul taqdamna anta taqra Zulkarnain تقدم هنا تقرأ أنا يعني حتى ننتهي هنا حتى ننتهي ساعة Sawa. Siapa yang mau baca? Sisanya kita baca aja. Ya. Oke. Tidak ada yang mau? Biarlah. Baik. وحدثنا محمد بن عباد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم وهو بن إسماعيل أن يزيد بن أبي عبيد أن سلمة بن الأقوى ini sahabat yang lain ya رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ثم إن الله فتحها عليهم فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كبيرة كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران على أي شيء توقدون قالوا على لحم قال على أي لحم قالوا على لحم حمر إنسية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهريقوها واكسروها فقال رجل يا رسول الله أو نهريقوها ونكسلها قال أو ذاك يعني rincian dari hadis Abu Salamah bin Al-Aqwa sahabat Nabi yang lain. Rincian dari peristiwa tadi bahwa mereka sudah memasaknya setelah penaklukan, tapi harta rampasan perang belum dibagikan. Mereka sembeli kemudian menghidupkan bujana yang banyak karena keledainya banyak. Makanya tadi kata salah seorang sahabat, mungkin Al-Bara ya, sebagian masih mentah, sebagian sudah dalam periuk-periuk saking banyaknya. Makanya di malam Khaibar itu apa terang karena cahaya api yang memasak di, yang untuk memasak tadi. Kemudian tiba-tiba Nabi SAW menyuruh untuk dibuang, ditumpahkan. Nah, itu tadi riwayat yang sebelumnya. Setelah itu 4958 tersisa berapa hadis? 2 ya. 4 ya 3. 4959 4960 30 hadis yang tersisa. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Hammad bin Mas'adah wa Safwan bin Isa qala wa haddatsana Abu Bakar bin An-Nadhr qala haddatsana Abu Asim An-Nabin kulluhum an Yazid bin Abi Ubaid bi hadzal isnad. Ini sanad yang baru, hadisnya sama. Kemudian berikutnya 4959 وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس. Sangat banyak para sahabat yang meriwayatkan hadis ini ya. Ya. قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا حمرا خارجا من القرية فطبخنا منها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها رجس. Hadis Anas ini lebih tegas ya. Ya, pengharaman abadinya karena dia adalah rijis. Rijis itu kotoran, kotor. Ya. Inna rijisun min amali syaitan. Nah, sama dengan pengharaman khamar dalam Al-Qur'an. Ya. Pengharaman khamar Nabi Allah mengatakan fa inna rijisun. Ya. Di sini juga fa inna rijisun min amali syaitan fa uqti'atil qudur bima fiha wa innaha latafuru bima fiha. Dan dituang, ditumpahkanlah periuk-periuk sementara dia sudah mulai mendidih, menggelegak ya, saking memang sudah matang, tinggal dinikmati. Ternyata itu ditumpahkan karena kepatuhan ya. Dan bahkan dalam hadis yang tadi yang ke 4957 para sahabat bukan jangankan memakan dagingnya, kuahnya yang tersisa yang lengket dari bekas-bekas daging dan kuah itu di periuk itu, mereka bertanya, ini kami sama atau tidak? Begitu patuhnya mereka. Kalau kita yang tersisa mungkin dimakan ya, atau kuahnya sajalah, kan tidak dagingnya ya. Tentu para sahabat yang tersisa di periuk itu pun mereka tanya, ini kami sama atau tidak ya. Subhanallah, luar biasa. Dan memang mereka manusia yang termulia dari umat-umat para nabi. Kemudian hadis yang terakhir Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Muhammad ibn Minhal ad-Darir. Ad-Darir artinya buta ya. Muhammad ibn Minhal ad-Darir, biasanya orang yang digelari dengan ad-Darir atau al-A'ma pasti buta ya, bukan semata-mata gelar tetapi memang dia buta. Ad-Darir al-Kafif Al-a'ma ini semuanya kata-kata yang artinya buta. Ya. Qala haddatsana Yazid ibn Zurayq qala haddatsana Hisham ibn Hassan an Muhammad ibn Sirin an Anas ibn Malik radhiyallahu an qala lamma kana yaum Khaybar jaa ja'in. Ini kalau yang tidak bisa baca kitab gundul tanpa harakat, dia akan baca jaa jaa. Ya. Tapi jaa ja'in. Ya. Ja'in ini pelakunya, fa'ilnya. Ya. Kalau tidak ada harakatnya sulit untuk membaca, kita anggap ini berulang ini. Jaa jaa. Tapi jaa ja'in, datanglah orang yang datang. Ya. Ya. Faqala ya Rasulullah أكلت الحمر ثم جاء آخر فقال يا رسول الله أفنيت الحمر فأمر صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى. Nampaklah rahasia sekarang ini, siapa yang mengumumkan umumkan yang tadi, maka mengumumkanlah pengumuman yang disampaikan oleh munadi Rasulullah. Di sini dijelaskan siapa orangnya, Abu Talha. فأمر صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس. Ini tegasnya, dia adalah kotor dan najis. قال فأقطعت القدور بما فيها. Kenapa sampai setegas ini dalam riwayat Anas? Karena tadi kita sudah memahami para sahabat itu berbeda pendapat menafsirkan. Ada mengatakan karena alasan ini, mereka menganggap pengharamannya tipis. Maka sebagian ada yang mencoba untuk menikmati. Ya. Ada yang mencoba. Karena pengumuman itu pun tidak akan sampai kepada semuanya. Pasukan banyak. Ya. Maka ada yang masih tetap makan. Akhirnya dengan tegas Nabi mengatakan bahwa semuanya dia adalah rijusun, kotor. Au najis, najis. Maka serentak semuanya menumpahkan apa yang tersisa di dalam periuk yang sedang ya, yang memasak daging-daging keledai tersebut. Ya. Ya, itulah hadis yang terakhir dengan susah payah kita membacanya dan cukup banyak hadis dan cukup banyak sahabatnya. Saya akan hitung dari awal ya. Pertama hadis Ali. Kemudian hadis Abu Tha'labah. 2. Kemudian hadis Ibnu Umar. 3. Kemudian hadis Abdullah bin Abi Aufa, Ibnu Abi Aufa. 4. Kemudian hadis Bara. 5. Kemudian hadis Ibnu Abbas. 6. Kemudian yang terakhir hadis Anas bin Malik. Berapa? 7 sahabat yang meriwayatkan hadis haramnya, dan yang paling tegas hadis Anas. Berarti 8 ya. Salam bin Aqwa juga ya. Salam bin Aqwa 8. 8 sahabat. Ke riwayat mereka dibawakan Imam Muslim menunjukkan haramnya daging keledai, ya. Dan tegas adalah hadis Anas, ya, karena dia adalah rijusun au najis, ya, dia adalah, dan bahkan ada dalam riwayat Anas yang sebelumnya min amali syaitan, adalah perbuatan syaitan. Inilah hadis-hadisnya, dan di dalam dibawa di syarahnya walaupun sedikit mungkin ada manfaat faedah-faedah yang bisa diambil ya, seperti halaman 442. Ya, 442 di alinea sebelum terakhir. Para ulama berselisih pendapat mengenai permasalahan di atas. Mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan orang-orang setelahnya mengatakan tentang keharaman daging keledai jinak berdasarkan hadis-hadis yang telah disebutkan secara sahih dan jelas. Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat tidak haram. Padahal dia salah satu dari yang meriwayatkannya. Dan dari Imam Malik disebutkan 3 pendapat. Mazhab Malik juga ada 3 mazhab di sana menurut beliau. Dan silakan dibaca. Wallahu ta'ala alam. Dan insyaAllah kita lanjutkan